شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-36 dari kitabul Adhan. Itu bab man jalasa fil masjid yantadhiru shalah wa fadl masajid. Bab tentang keutamaan seorang yang duduk di masjid menanti datangnya waktu salat dan keutamaan masjid. Dan telah kita ambil dua dari tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis Abi Hurairah tentang keutamaan orang yang duduk di masjid dalam rangka menanti salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yuhdith. Allahumma ighfirlah, Allahumma arham. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatus salatu tahbisu. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi la salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bersolawat, itu berdoa untuk salah-salah di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, berada di masjid menanti kedatangan sholat. Selama belum hadas, para malaikat berdoa kepada Allah dengan doanya, Allahumma ghafirlah, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arham, ya Allah rahmatilah dia. Ini keutamaan yang pertama tentang orang yang duduk di masjid dalam rangka menanti datangnya waktu sholat berjamaah. Para malaikat berdoa untuknya dengan maghfirah dan rahmat. Allahumma ghafirlah, Allahumma arham. Kemudian keutamaan yang lainnya disebutkan dalam hadis ini, la yazal wahadukum fi sholatin madamatil sholatu tahbisu. Sesama di antara kalian senantiasa dalam keadaan sholat, itu mendapatkan keutamaan dan pahala sholat selama sholat menahannya. Apa makna selama sholat menahannya? Itu tidak menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya, ke rumahnya, kecuali sholat. Ya, bersabar duduk di masjid sampai dia tidak kembali ke rumah dalam rangka menanti datangnya waktu sholat. Yang seperti ini, sekalipun dia dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan sholat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan hadis yang terakhir kita ambil pada pertemuan lalu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya. Itu sab'atun yadilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dilluh. Tujuh golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Dan yang kedua, syabun nasyaf ibadatillah. Golongan yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dan syahidnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, sangat mencintai masjid, sehingga ketika berada di masjid pun hatinya rindu untuk bisa datang ke masjid. Terlebih ketika datang seruan untuk sholat berjamaah, maka bersegera untuk datang ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan yang keempat, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul karena Allah, sebagainya berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya senantiasa kedua orang tersebut berada dalam al-mahabbah fillah, saling mencintaikan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan hadir, itu bersama saudara yang dia cintai, atau dalam keadaan gaib, ketika saudaranya tidak ada bersamanya, dia tetap mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, rajulun talabat umra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, wanita memiliki nasab yang mulia di mata manusia, dan dia memiliki kecantikan, diajak untuk berbuat fahisyah, berbuat zina, maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menolak ajakan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah rajulun tasaddaqa fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sampai ketika bersedekah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Min syiddatil ikhfa, dikarenakan saking menjaga, dikarenakan menjaganya dari pandangan manusia, jangankan orang lain, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir dari tujuh orang sebelah, rajulun dzakarallah ta'ala khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menyendiri, luput dari pandangan manusia. Kemudian kedua belah matanya meneteskan air mata dekat zikir tersebut. Ini keutamaan yang sangat agung. Dan amalan amal sebut yasirun alaman yasarahullahu azza wa jal, perkara yang agung dan mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memberi hidayah kepada kita sehingga bisa mengamalkan amalan yang agung tersebut. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan beliau adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaybah, Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid, wa Humaid ibn Abi Humaid al-Tawil. Qala su'ila Anas hal ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatama? Faqala na'am. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. Dari Humaid bin Abi Humaid, beliau menceritakan tentang majlis gurunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, pada suatu ketika Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin? Maka Anas menjawab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari fiddah, dari perak. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya ila syatri lail, sampai pertengahan malam. Beliau belum keluar untuk salat berjamaah bersama para sahabatnya, dalam keadaan para sahabatnya radhiyallahu anhum menanti keluarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di pertengahan malam Nabi keluar, selesai salat, kata Anas, aqbala ali nabi wajhi ba'da ma shalla. Nabi menghadap kepada kami setelah salat, membalikan badannya dan menghadap para sahabat, dan beliau berkata, shallanna wa raqadu, orang-orang telah salat saat Isya dan mereka tidur. Walam tazalu fi salatin mundu tawartumuha, sedangkan kalian terus dalam keadaan salat, itu mendapatkan pahala salat sejak kalian menantinya. yaitu menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal salat isya, dari awal salat, waktu salat isya sampai pertengahan malam, sampai Nabi keluar mereka mendapatkan keutamaan salat. Sampai kata tadi sampai sebagian itu sebagian wanita yang di masjid tertidur, sebagian sahabat yang di masjid tertidur menanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu mereka mendapatkan keutamaan dan pahala salat. Kata Nabi, walam tazalu bi salatin mundu tawaftumuha. Kata Anas menyebutkan syahid dari kisah beliau, faka'anni anzuril wabisi khatami. Pada malam tersebut seakan-akan aku melihat kepada kilapan cincin yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallam memakai cincin, cincin dari fiddah, dari perak. Adapun cincin dari emas seperti sudah kita kata bersama, itu haramun ala dukuri ummati wa halalun ala nisa'i. Cincin dari emas itu haram bagi kaum laki-laki dari umatku, kata Nabi Sallam, dan halal bagi kaum wanita. Kaum wanita boleh memakai perhiasan dari emas, termasuk cincin, adapun kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin dari emas. Kemudian bab berikutnya, bab fadli man ghada il masjid wa man rah. Bab keutamaan orang yang pergi ke masjid di waktu pagi dan di waktu petang. Dan ini merupakan dorongan bagi kita agar kita berihtisab ketika datang menghadiri sholat berjamaah. Kita ketika berangkat menuju masjid untuk menghadiri sholat, hendaklah hati kita hadir, hati kita dalam keadaan sadar bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala di sisinya. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah al-Madini, qala haddatsana Yazid ibn Harun, qala akhbarana Muhammad ibn Mutarrif an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid wara a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannah kullama ghada aw ra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi dan di waktu petang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan baginya nuzulahu minal jannah, tempat singgahnya di surga, kullama ghada awra, setiap ia pergi di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ini keutamaan yang sangat besar, al-ihtisab fi masyi ila masjid, mengharap pahala Allah ketika melangkahkan kaki menuju masjid. Setiap langkah kita dikhabar oleh Nabi Sallam merupakan sebab diangkatnya derajat kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapusnya dosa dari kita. Dan setiap langkah menuju masjid, maka dia mendapatkan keutamaan salat. Ketika kita menuju masjid dalam rangka menghadiri sholat, sejak mulai kita melangkah kaki kita menuju masjid. Begitu pula di sini Nabi mengkhabarkan seorang yang melangkah kakinya di waktu pagi atau petang menuju masjid, maka Allah telah mempersiapkan untuknya nuzulahu fil jannah atau minal jannah, telah mempersiapkan tempat singgahnya di surga, kullama ghada awra, setiap pergi di waktu pagi atau petang. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Qala rahimahullahu ta'ala, qal Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah rahimahullahu ta'ala, حدثنا شباب ابن صوار قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد ابن هلال قال جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فقال هلما فإنكما أشب مني وأوعى للحديث مني. Qala fantalaqna hatta atayna Bishr ibn Asim al-Laythi. Faqala Abul Aliyah, hadith hadaini hadithak. Qala haddathani Uqbah ibn Malik al-Laythi. Qala ba'atha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'agharat 'ala al-qawm. Fashadda rajul min al-qawm wattabahu rajul min sariyah wa ma'ahu sayfun shahir. فقال الشاد من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله فنما الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا شديدا فبلغ قاتل فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمن يليه من الناس فعلى ذلك مرتين كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصبر أن قال الثالث مثل ذلك فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله أبى علي في من قتل مؤمنا ثلاث مرات يقول ذلك. قال الشيخ هذا حديث صحيح. Perhatikan kisah yang disebutkan oleh Humaid ibn Hilal rahimallahu taala. Beliau mengatakan pada suatu ketika Abu Aliyah, Abu Aliyah Ar-Riyahi Rufai ibn Mihran, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, min kibar at-tabi'in, kata Humaid ibn Hilal, Abu Ali Ar-Riyahi berkata kepadaku dan kepada temanku, halumma fa innakum ashabu minni wa alil hadithi minni, kemari, sesungguhnya kalian berdua lebih muda usianya dariku dan lebih hafal dariku dengan hadis. Itu Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menginjak usia tua, beliau mendorong Humaid ibn Hilal dan temannya yang masih muda untuk mempelajari hadis. Kata beliau, ayo kita pergi, karena kamu atau kalian berdua lebih muda usianya dariku dan lebih kuat hafalnya dengan hadis dariku. Kata Humaid, maka kami bertolak menuju atau mendatangi Bishr bin Asim al-Laythi, salah seorang ahli hadis dari kalangan tabi dan usianya lebih muda dari Abu Aliyah Ar-Riyahi. Abu Aliyah Ar-Riyahi min kibari tabi'in, adapun Bishr bin Asim al-Laythi min awsat at-tabi'in. Faqala Abu Aliyah, ketika kami sudah sampai, Abu Aliyah berkata kepada Bishr bin Asim, hadith hadaini hadithak, wahai Bishr, sampaikan kepada dua pemuda ini hadismu. Qala, maka Bishr bin Asim melaksanakan apa yang diinginkan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, haddathani Uqbah ibn Malik al-Laythi, telah menceritakan kepada ku Uqbah ibn Malik al-Laythi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Uqbah mengatakan, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah, pasukan perang dari kalangan sahabatnya. Mengutus beberapa orang sahabatnya untuk berperang. Fagharat al-qaum, maka pasukan tersebut menyerang suatu kaum dari kalangan orang-orang kafir. Fashadda rajul min al-qaum, ketika orang-orang musyrik atau orang kafir tersebut diserang oleh pasukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari mereka syadda, melarikan diri, menyelamatkan diri dari serbuan para sahabat radhiyallahu anhum. Wattaba'a rajul min as-sariyah wa musayfun syahir, kemudian dikejar oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersebut ma'ahu sayfun syahir, membawa pedang yang sudah terhunus, mengejar orang musyrik yang lari tersebut. Faqala syab min al-qawm, maka orang lari tadi ketika dia sadar bahwasanya dia sudah terkejar oleh sahabi, dia mengatakan, inni muslim, saya sudah masuk Islam. Nabi, sahabat tersebut falam yanzur fi maqal, tidak memperhatikan perkataan orang tadi. Fadorobahu faqatalah, dia tetap tebas orang tadi sampai mati. Dan kisahnya hampir sama dengan kisah Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhuma. Sama, beliau ketika melihat ada seorang musyrik ketika berperang melawan kaum muslimin, orang tersebut sangat berbahaya terhadap kaum muslimin, banyak para sahabat yang gugur di tangan orang tersebut, maka dikejar oleh Usamah ibn Zaid. Ketika pedang sudah berada di kepalanya, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi Usamah tetap membunuhnya dengan bon, itu dengan perkiraan beliau bosnya, dia mengatakan la ilaha illallah khaufan min sayyid, dengan takut dari pedang beliau. Fana mal hadits ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kejadian tersebut sampai ceritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mendengar cerita tersebut, qala qaulan syadida, berkata dengan perkataan yang keras, itu mengingkari perbuatan sahabatnya tadi yang membunuh orang yang mengatakan inni aslamtu, aku sudah masuk Islam. Fabalagha al-qatil, kemudian ketika sampai perkataan Nabi kepada orang yang membunuh tadi, sahabat tadi yang membunuh, menunjukkan bahwasanya ketika Nabi berkata, sahabat tersebut tidak ada. Ketika sampai perkataannya, perkataan Nabi kepada sahabat tadi, maka dia datang. Dan tatkala Nabi SAW sedang khutbah, maka orang tadi yang membunuh orang musyrik yang masuk Islam, dia berkata, wallahi ya Nabi Allah, ma qala alladhi qala illa ta'awudan ma qatal, demi Allah wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, orang tadi tidaklah mengatakan inni aslamtu atau inni muslim, aku sudah masuk Islam, melainkan dikarenakan takut terbunuh ketika melihat pedangku sudah terhunus. Fa'arada, tapi Nabi SAW a'arada anhu, Nabi berpaling, tidak mempedulikan perkataan sahabat tadi. Wa man yalih minan nas, beliau tidak menoleh, tidak pedulikan pada tadi, dan tidak menoleh pada sahabat tadi dan sahabat yang ada di arahnya. Dan sahabat tadi mengulang lagi perkataannya sampai dua kali, wallahi ya Nabi Allah, ma qala alladhi qala illa ta'awudan min qatl, demi Allah wahai Rasulullah, dia tidak mengatakan ini muslim, mereka dikarenakan takut terbunuh. Tapi Nabi tetap berpaling dari sahabat tersebut, tidak mau mendengarkan perkataan tadi. Dan sampai sahabat tadi mengatakannya tiga kali. Kemudian sudah tiga kali, Nabi SAW menghadap ke sahabat tadi dan berkata, turabul masaf fi wajhi, dan terlihat di wajah Nabi SAW bahwasanya beliau tidak menyukai keadaan tersebut, itu menyukai keadaan tadi ada sahabatnya membunuh orang yang sudah mengatakan ini muslim. Nabi berkata, innallaha aba'alayya fi man qatala mu'mina, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala aba alaiya imtana'a fi qabuli syafa'ah, Allah subhanahu tidak mau menerima syafa'atku fi man qatal mu'mina, pada orang yang membunuh mu'min, pada orang yang bunuh mu'min. Dan ini menunjukkan bahwasanya membunuh mu'min merupakan perbuatan dosa besar yang mana ancamannya sangat berat sekali. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa Al-Quran, wa mayaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima, barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dan dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan memurkainya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa 'adalahu 'adaban 'azima, dan Allah telah siapkan untuknya adab yang berat. Dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wa ma kana yu'min ayyatul mu'minan illa khata, tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya, membunuh saudaranya, illa khata, kecuali kalau tidak sengaja. Kalau sengaja ancaman sangat berat. Di sini Nabi berkata, innallaha aba alayya fi man qatala mu'mina, sungguhnya Allah tidak mau menerima syafaatku bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Dan ini pelajaran bagi kita agar kita berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai menumpahkan darah seorang mukmin. Dan dalam hal ini kita bisa ambil faedah bagaimana salafun shalih mendorong kita untuk hirs fi talabil ilm, untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai Abul Aliyah rahimahullahu taala, ketika beliau sudah tua, beliau mendorong Humaid ibn Hilal dan rekannya yang masih muda untuk belajar. Sekalipun beliau tidak bisa menyampaikan hadisnya langsung, beliau katakan, "Ayo, kita pergi. Kalian berdua lebih muda dariku dan hafalan kalian lebih kuat." Kemudian diajak ke tempat Bishr ibn Asim al-Laythi. Ketika sudah sampai, Abul Aliyah meminta Bishr ibn Asim al-Laythi untuk memberikan hadis kepada kedua pemuda tadi, itu Humaid bin Hilal dan rekannya. Ini teladan bagi kita, terutama para aba, orang tua. Kita terus dorong putra-putri kita untuk semangat dalam talabul ilm. Untuk semangat dalam talabul ilm. Mungkin kita usia kita sudah tua, sudah 50 lebih, 40 atau 30 lebih. Mungkin dari sisi hafalan kita tidak sekuat putra-putri kita. Bersama dengan itu, kita jangan luputkan diri kita dari kebaikan dengan mendorong putra-putri kita atau orang yang mendengar perkataan kita untuk bersemangat dalam talabul ilm. Dan insyaAllah pahalanya akan mengalir kepada kita. Karena dengan mandal ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Dan juga di sini para ulama menyebutkan faedah yang bisa diambil, yaitu al-hukmu ala dhahir, menghukumi manusia secara dhahir. Adapun batin, Allah Subhanahu yang mengetahuinya. Ketika orang mengatakan inni muslim atau mengatakan la ilaha illallah, maka katakan dia seorang muslim. Terlepas apakah dia mengucapkannya karena takut dari saib atau yang lainnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingkari perkataan sahabat tadi yang mengatakan wallahi ya Nabi Allah maqala diqala ila ta'udhi maqatal. Juga Usama juga sama, ketika beliau menyesali perbuatannya ketika membunuh orang yang sedang mengucapkan la ilaha illallah di peperangan, Usama radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah mohonkan ampun untukku. Nabi hanya mengucapkan kaifa anta idza jaa yaumul qiyamah bila ilaha illallah. Apa yang hendaknya engkau lakukan, apa yang hendak kamu lakukan wahai Usama ketika orang tersebut datang pada hari kiamat dengan membawa la ilaha illallah. Supaya lewat aqataltahu wa qala la ilaha illallah. Wahai Usama, kenapa membunuhnya dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sekali lagi, wajib bagi kita menghukum manusia secara zahir. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.